Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dengan judul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan tafsir surat Al-Hakumut Takatsur. Berikut ini kita masuk pada pembahasan surat Wal Asri. Surat ini ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum termasuk surat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, sampai al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah berkata, "Lau tadabbaran nasu ma fi hadhihi surah la wasi'athum." Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbaran nas," seandainya umat manusia mau mentadabburi, "ma fi hadhihi surah," kandungan yang ada dalam surat ini, yaitu surat Al-Asr, "lawasi'athum," niscaya surat ini sudah mencukupi untuk mereka semua, kata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Sa'di rahimahullah, tafsir surah Wal Asri. Tafsir surat Wal Asri diambil dari ayat yang pertama dalam surat ini, pembukaannya dimulai dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat Wal Asri, demi waktu, demi masa. Wa hiya makkiyatun, surat ini tergolong surat Makkiyah. Makkiyah berarti turun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Dan nampak ma'asyiral ikhwah, karena surat ini tergolong surat yang sangat pendek, ya, yang insyaallah taala kita semua hafal karena hanya terdiri dari 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Ada yang menyebutkan al asri di sini adalah waktu asar secara khusus. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Allah menyebutkan dengan kalimat yang bersifat umum, al-insan. Al yang ada pada lafaz al-insan itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-istighraqiyah. Listighraq jami'il afrad. Itu nama bahasa Arabnya. Artinya al yang berfungsi umum, mencakup semua individu dari makna kalimat yang ditunjukkan oleh lafaz yang bersambung dengannya. Seperti di sini al, al-insan. Insan artinya manusia. Kalau bersambung dengan al-istighraqiyah, maka artinya mencakup semua manusia tanpa terkecuali pada hukum asalnya. Baik dia berasal dari orang yang kaya raya, yang tidak berharta, rakyat jelata, bangsawan, orang yang tinggi kedudukannya, atau orang yang biasa-biasa saja, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, dari kalangan bangsa Arab atau selain bangsa Arab, semuanya berada dalam kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kerugian yang dialami oleh semua manusia, apakah kerugian di dunia ataukah kerugian nanti di yaumul kiamah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian di mana? Di dunia ataukah rugi nanti di yaumul kiamah? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsinya juga sama, li ifadatil umum, untuk menunjukkan arti yang umum. Mencakup kerugian dunia dan juga mencakup kerugian nanti di yaumul kiamah. Seandainya surat ini berhenti pada ayat yang kedua saja, wal asri innal insana lafi khusrin, selesai, tidak ada lanjutan ayat yang ketiga, lahalakna jami'an, niscaya kita semua umat manusia binasa, tidak ada yang selamat. Khanibidina azani Allah wa iyakum, semua rugi. Karena ayatnya bermakna umum. Selama dia sah dikatakan sebagai insan, manusia, maka dia masuk dalam sifat yang Allah tetapkan, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Mau dia semangat, mau dia malas-malasan, rugi. Mau dia orang yang taat, mau dia orang yang suka bermaksiat, rugi. Andai kata suratnya hanya berhenti pada ayat yang kedua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hikmahnya memberikan pengecualian. Memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya, ada sifat-sifat tertentu, amalan-amalan tertentu yang apabila mereka melaksanakan amalan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka dari kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mau beramal saleh. Allah memberikan pengecualian yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman, sifat yang pertama yang menyelamatkan kita dari kerugian, yaitu al-iman. Berarti al-kufar, orang-orang kafir, rugi. Sekaya apapun mereka, rugi. Ya, setinggi apapun derajat mereka, rugi. Sekuat apapun pengaruh mereka di dunia, rugi. Kenapa dikatakan rugi? Kalau mati di atas kekufuran, maka tidak ada kebaikan sedikit pun yang tersisa untuknya nanti di yaumul kiamah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sudi mengampuni dosa kesyirikan. Yang mati membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang mati di atas kekufurannya, mereka akan merugi dunia dan akhirat. Ya. Ini sifat yang pertama, pengecualian yang pertama yang Allah sebutkan, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salihat. Di samping beriman, dia beramal dengan amal yang saleh. Allah memberikan batasan khusus, tidak sekedar beramal, tidak asal beramal, tapi amalan yang dikerjakan oleh hamba yang mukmin, amalan yang saleh. Dikatakan sebagai amal yang saleh, sebagaimana yang sering kita singgung, ma'asyiral ikhwah, apabila terpenuhi padanya dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ikhlas, maka bukan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amal saleh di mata hamba, karena secara zahir dia salat, secara zahir dia membaca Al-Qur'an, secara zahir dia mengeluarkan infak dan sedekah, secara zahir dia berjalan menuju masjid, secara zahir dia duduk menunggu datangnya salat yang berikutnya, secara zahir dia duduk di majelis ilmu, secara zahir dia menulis faedah-faedah ilmu, menghafalkannya. Itu secara zahir. Tapi kalau niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikatakan amal saleh di sisi Allah Azza wa Jal. Yang kedua, muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau hanya ikhlas tapi tidak ada kecocokan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, juga sama nasibnya, bukan dianggap amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya betul-betul tulus, tidak ada sedikit pun noda kesyirikan dalam niatannya, tapi tata cara pelaksanaannya jauh dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dikatakan sebagai amal saleh. Ini sifat yang kedua yang menjadi penyelamat seorang mukmin dari kerugian dunia dan kerugian nanti di yaumul kiamah, beramal dengan amal yang saleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Ya, saling menasehati dengan kebenaran. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini ciri yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini yang diistilahkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dengan ad-da'wah ilallahi azza wa jal. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Anda beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh, yang ketiga Anda berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berdakwah dengan lisan kita melalui khutbah Jumat atau majalisul ilm atau mau'idhatul hasanah ba'da salawat dan seterusnya dalam forum yang sifatnya formal atau non-formal, dengan lisan bisa dalam bentuk memberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik di waktu yang tepat kepada saudara kita yang mungkin lalai atau karena kejahilannya melakukan pelanggaran syariat, kita ingatkan. Itu juga termasuk dakwah ilallahi azza wa jal. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Atau berdakwah dengan qudwatun hasanah. Kita memberikan contoh yang baik. Ya, dengan adab yang syar'i, dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur, sopan santun yang sesuai dengan bimbingan syariat, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini juga termasuk bentuk dakwah ilallahi azza wa jal. Yang dengan itu manusia melihat, oh seperti ini, seseorang ketika mengenal sunnah akan baik akhlaknya. Oh seperti ini, orang yang mengenal Al-Quran dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, indah budi pekertinya. Oh seperti ini, seseorang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, alangkah indah akhlakul karimah yang dia tunjukkan. Itu juga bentuk dakwah yang boleh jadi. Ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, cara tersebut lebih bisa melunakkan hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala daripada wasilah memberikan hadiah atau santunan infak dan sedekah kepada mereka. Ya. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku, wahai umatku, tidak akan mampu menundukkan hati manusia dengan harta kalian. Ya. Ingin menundukkan orang lain, menjinakkan orang dengan harta, itu mustahil kata Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin yasa'uhum, akan tetapi yang bisa melunakkan hati mereka adalah akhlak dan adab kalian. Ya, akhlakul karimah itu bisa meluluhkan hati yang keras. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Akhlakul karimah itu bisa melembutkan hati yang tadinya gersang. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang tadinya anti dengan dakwah, yang tadinya enggak mau bersentuhan dengan Alkitab dan As-Sunnah karena dia termakan dengan opini-opini yang keliru. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Barang siapa yang terlalu dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya teroris. Ya, ini opini yang salah. Sehingga membuat dia fobi dengan ajaran-ajaran Islam yang dinilai terlalu syar'i. Dia lebih familiar dengan ajakan-ajakan yang lebih lembut, yang terlalu banyak khanifidina azani Allah wa iyakum rukhsah-rukhsahnya. Banyak keringanan-keringannya. Ini boleh, itu enggak apa-apa. Yang penting gini, yang penting itu. Musik gimana? Halal. Yang penting bukan ajakan kepada maksiat. Ya. Banyak rukhsahnya. Lah itu yang dia familiar. Tapi kalau yang sedikit lebih syar'i, fanifidina azami Allah wa iyakum, sudah dicap sebagai radikal. Ya. belum disampaikan isi khutbahnya, belum disampaikan materi tausiahnya, baru mukaddimah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, langsung wah iki radikal ini ya, keluar kan ini azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Baru dengar mukaddimahnya ada bid'ah, bid'ahnya khalas ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, was apalagi dengan nada yang sangar khanibidina azani Allah wa iyyakum, khalas ini radikal keluar ya khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang seperti itu, boleh jadi orang-orang yang demikian keadaannya itu tidak bisa kita jinakkan dengan infak dan sedekah yang kita salurkan kepada mereka, karena mereka akan mendekat ya hanya sebatas dengan jumlah sedekah yang diberikan kepada mereka. Kalau sudah enggak ada lagi santunan, pergi. Tapi kalau kita jinakkan mereka, kita lunakkan hati mereka dengan akhlakul karimah, ya, oh ternyata kalau betul-betul paham tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak seperti yang dibayangkan. Enggak jadi teroris. Yang teroris itu yang salah jalan. Yang benar jalannya justru menjadi pribadi muslim yang baik akhlaknya, kuat akidahnya, kokoh manhajnya. Ya, hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Itu sifat yang ketiga. Dakwah ilallah ya azza wa jal, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan kita, dengan mencontohkan teladan yang baik, akhlakul karimah, adab-adab nabawi yang bisa dilihat dengan nyata oleh kaum muslimin secara luas. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa tawasau bis sabri. Ini sifat yang keempat. Ya, as-sabru alal adza fihi. Sabar dalam menghadapi segala macam rintangan dan gangguan saat menjalankan tiga sifat sebelumnya. Sifat yang pertama, iman. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan kesabaran tanpa batas. Loh kok bisa? Karena iman itu erat kaitannya dengan al-ilmu syar'i. Iman itu akan tumbuh kalau disirami hati kita dengan ilmu syar'i. Kalau tidak disirami dengan ilmu, otomatis mati. Fanifidina azani Allah wa iyyakum. Cepat atau lambat. Nah, yang namanya ilmu juga butuh pengorbanan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tanpa belajar, tidak mungkin seseorang tiba-tiba habis minum beras kencur, tahu-tahu jadi alim. Tidak ada ceritanya. Khamibidina azani Allahu wa iyyakum. Oh, habis minum habbatu sauda 7 butir. Khamibidina azani Allahu wa iyyakum. Tahu-tahu hafal, saya muslim. Tidak ada ceritanya. Ya, dikatuk-katukkan. Ini kalau herbalnya berbau-bau Arab, kayaknya cepat. Ya, habis minum madu, ditambah habbatu sauda, tambah minyak zaitun. Ya, khalas. Setelah itu jadi Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya enggak ada. Ini kayak gitu Syekhul Islamnya semua bakul herbal. Hakala ikhani kudina azani Allahu wa iyyakum. Butuh pengorbanan. Dan itu enggak mudah. Memang enggak mudah. Enggak ada yang mengatakan jalan ilmu itu jalan yang mudah. Yang ada dalam syariat kita, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengatakan, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menimba ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kata Imam Ahmad rahimahullah, أَقْرَبُ طَرِيقٍ إِلَى الْجَنَّةِ طَلَبُ الْعِلْمِ الشَّرْعِي. Jalan pintas menuju surga adalah belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu butuh pengorbanan. Ya, menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke majelis ilmu itu juga butuh pengorbanan. Sebagian kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, betul-betul memiliki agenda yang sangat padat. Tidak bisa diluangkan waktunya sedikit pun. Itu perjuangan berat. Terkadang dia harus mengorbankan kepentingan-kepentingan duniawiahnya untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Kalau tidak dikorbankan, abadan tidak bakal bisa hadir ke majelis ilmu selamanya. Ya, sudah terlalu padat agendanya. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Harus ada yang dikorbankan. Kalimat harus ada yang korbankan itu berarti harus ada yang hilang dari kepentingan dunianya. Ya. Si mending kalau kemudian hilang, kemudian dia pulang ke rumah mendapatkan hiburan dari istrinya, ya, ditentramkan hatinya dengan nasihat-nasihat yang indah. Enggak, tambah ruwet. Kami bidina azani Allahu wa iyyakum. Gara-gara dia mengorbankan sebagian dari urusan dunianya, pulang ke rumah, kami bidina azani Allahu wa iyyakum, ya, makin runyam. Ya, berujung pada penampakan UFO di dapur. Kami bidina azani Allahu wa iyyakum. Piring terbang. Ya. Itu pengorbanan. Ada sebagian kita yang seperti itu. Nah, kalau antum termasuk pihak-pihak yang mudah hadir ke majelis ilmu, mudah mengatur waktu sehingga enggak ada halangan untuk datang ke majelis ilmu, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Ada yang bisa mengatur, bisa hadir tanpa halangan, tapi kondisinya sudah setengah mati karena sudah habis tenaganya. Ya, diperas sedemikian rupa dari pagi sampai sore untuk pekerjaannya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadir ke majelis ilmu ba'dal maghrib tinggal sisa-sisa tenaga. Itu kalau diibaratkan dengan baterai ponsel tinggal 5% lobet. Ya, itu harus disanding dengan power bank. Kalau ponsel enggak ada chargernya disandin dengan power bank nyala, lah antum duduk di majelis ilmu dicolokkan power bank tambah tidur. Enggak ngaruh, ya lah. Itu juga dituntut kesabaran yang ekstra. Menentukan waktu hadir ke majelis ilmu enggak ada masalah, masalah berikutnya tenaganya tinggal sisa-sisa. Udah begitu ustadznya nuntut harus melek semua. Kalau ketahuan ada yang merem, ya siap-siap dapat pertanyaan. Nah, ini biasanya kalau dapat pertanyaan, syaitannya kabur. Melek kali bidin azani Allahu wa iyyakum. Habis pertanyaannya, syaitannya balik lagi, tidur lagi. Ya, hagala ikhani bidin azani Allahu wa iyyakum. Belum lagi sabar ketika mengamalkan ilmu, ini lebih berat. Ya. Lebih berat ketimbang sabar saat mencari ilmu. Antum sudah dapat ilmunya, antum sudah paham ilmunya, tahu cara mengamalkannya. Sekarang tinggal prakteknya diwujudkan dalam amal saleh yang nyata. Itu butuh kesabaran. Fanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di sebagian tempat ketika seseorang mengamalkan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dapat cemoohan dari masyarakat. Dikucilkan, fanibidina azani Allahu wa iyyakum, bahkan diusir dari kampungnya lantaran dianggap meresahkan. Kenapa meresahkan? Tidak sama dengan adat istiadat masyarakat tempat dia tinggal. Ya. Lah kalau antum termasuk orang yang mudah menjalankan amal saleh sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada cemoohan dari masyarakat tempat tinggal antum, itu termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga membutuhkan kesabaran yang ekstra tanpa batas. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum, lebih berat lagi. Naam. Itu empat sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang ketika dimiliki oleh seorang hamba, dia akan selamat dari kerugian. Tapi apabila empat sifat tadi berkurang pada diri seorang hamba, maka akan semakin besar potensi kerugian yang akan dia dapatkan di fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau hanya punya satu, ya tetap mendapatkan kerugian walaupun tidak mutlak. Ya, ketika dapat dua, ya masih rugi. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi lebih mending daripada yang punya satu. Yang punya tiga juga masih rugi. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang punya empat dan sempurna, ini yang selamat dari kerugian di dunia wal akhirah. Kita simak bagaimana penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Qala rahimahullah, aqsama ta'ala bil asri. Allah bersumpah dengan al asri. Alladhi huwa al-lailu wan nahar mahallu af'alil ibad wa a'malihim. Al-Asr tidak lain adalah malam dan siang, tempat aktivitas seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau enggak beraktivitas di pagi hari, ya siang hari, kalau enggak siang ya sore, kalau enggak sore ya malam. Ya. Enggak ada aktivitas kita yang di luar itu. Ya toh? Kalau aktivitas kita di luar itu, maka enggak termasuk aktivitas para mukallaf. Ya toh? Paham maksud saya? Jadi wangi? Naam. Al-Asr, kata Sa'di, huwa al-lailu wan nahar, siang dan malam, waktu. Ya, beliau menafsirkan Al-Asr dengan waktu. Dan ini penafsiran yang disampaikan oleh jumhur para ulama. Sebagian mereka menafsirkan al-asru dengan waktu asar secara khusus. Wal asri demi waktu asar. Dan itu diperbolehkan, dibenarkan pula. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mahallu af'alil ibad wa a'malihim. Siang dan malam tidak lain adalah tempat beraktivitas seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita semuanya kalau enggak di siang hari ya di malam hari. Anna kulla insanin khasirun. Allah bersumpah dengan waktu tersebut bahwasanya semua manusia pasti merugi. Wal khasiru dhiddur rabih. Yang namanya merugi itu lawan orang yang mendapatkan untung. Khasir rugi, rabih untung. Wal khasar maratibu muta'addidatun mutafawitatun. Kerugian yang dialami manusia itu bertingkat-tingkat tergantung keadaan masing-masing. Tidak sama, tapi semuanya mendapatkan kerugian. Besar kecilnya kerugian tergantung masing-masing individu manusia tersebut. Ada yang mutlak kerugiannya, ada yang cukup besar, ada yang sedikit ruginya. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana penjelasannya? As-Sa'di mengatakan, qad yakunu khasaran mutlaqan. Ada kalanya kerugian yang dialami manusia ini kerugian yang bersifat mutlak. Kahali man khasira dunya wal akhirah. Seperti keadaan orang yang rugi dunianya, rugi akhiratnya. Wa fatahu an-na'imu wastahaqqal jahim. Luput darinya kesempatan mendapatkan nikmat dan justru dia berhak untuk mendekam dalam neraka jahim. Ini keadaan orang yang sama sekali tidak memiliki empat sifat yang disebutkan pada ayat yang ketiga. Bukan mukmin, tidak beramal soleh, tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar dalam tiga poin sebelumnya. yang mati di atas kekufuran, yang mati di atas kemunafikan. Ini mereka-mereka yang mendapatkan kerugian hakiki, kerugian mutlak dunia dan akhirat. Waqad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Ada pula kerugian yang menimpa sebagian manusia yang sifatnya tidak mutlak. Satu sisi dikatakan rugi, di sisi yang lain masih untung. Ya, ini tergantung kesempurnaan dia dalam menyempurnakan empat sifat yang ada pada ayat yang ketiga. Kalau hanya punya keimanan saja, dia masih mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Kalau mati di atas keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari kekalnya azab di neraka. Boleh jadi dia mendekam dalam neraka. Boleh jadi dia tidak berhasil melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk yang tersambar, jatuh ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Kenapa? Karena masih punya keimanan. Itu keuntungan yang dia miliki. Karena apa? Ada iman dalam hatinya. Walaupun jelas dia merugi. Karena apa? Tidak termasuk golongan yang apa namanya, dipersilahkan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa azab. Harus mendekam dalam neraka terlebih dahulu, menebus dosa-dosanya. Rugi. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Atau dia punya keimanan, dia punya amal saleh. Punya keimanan, punya amal saleh. Banyak pahala yang dia bawa, ihanikidina azani Allah wa iyakum. Akan tetapi ada perkara-perkara yang menjadikan dia harus dikurangi. Ya, harus dikurangi, ihanikidina azani Allah wa iyakum, pahala yang dia miliki. Lantaran ada kezaliman-kezaliman lain yang dia bawa pada hari itu, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, rugi. Harusnya mendapatkan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lantaran kejelekan zalim yang dia lakukan, berbagai macam tindakan zalim yang dia bawa, belum sempat bertaubat darinya, turun derajatnya. Itu masih untung. Tidak sampai habis amal salehnya. Fanibidina azani allahu wa iyaku. Demikian seterusnya. Walihada ammamallahu al-khasara likulli insan. Oleh karena ini, Allah menyebutkan secara umum kerugian menimpa seluruh umat manusia dengan kadarnya masing-masing. Intinya semuanya rugi. Ada yang ruginya mutlak, ada yang ruginya tidak mutlak. Ada yang ruginya di dunia saja, tapi untung di akhirat. Ada yang rugi dunia, rugi akhirat. Ada yang diselamatkan dari kerugian, kalau menyempurnakan empat sifat yang disebutkan dalam ayat yang ketiga. Illa manittasafa bi arba'i sifatin. Kecuali manusia yang memiliki empat sifat sebagai berikut. Yang pertama, al-imanu bima amarallahu bil-imani bih. Mengimani segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk diimani. Wala yakunul iman bidunil ilmi. Ini pernyataan tegas dari As-Sa'di rahimahullah. Wala yakunul iman bidunil ilmi. Dan mustahil tumbuh keimanan tanpa ilmu. Ya, mustahil ada keimanan kalau tidak ada ilmu. Harus ada ilmu baru tumbuh keimanan. Fanibidina azani allahu wa iyakum. Fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bih. Keimanan adalah cabang dari ilmu. Dan tidak akan sempurna iman tadi kecuali bergandengan dengan ilmu. Ini menjadikan butuhnya kita terhadap ilmu jauh lebih besar ketimbang butuhnya kita terhadap makan dan minum. Wal amalus salih. Sifat yang kedua adalah amal saleh. Wa hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Ini mencakup semua bentuk-bentuk kebaikan. Al-zahirah wal batinah, nampak maupun tidak. Al-muta'alliqah bihaqqillah wa haqqi ibadih. Baik berkaitan dengan hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak hamba. Al-wajibah wal mustahabbah, yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Semuanya disebut dengan amal saleh, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Amalan hati seperti yakin, takut, mahabbah, cinta, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk amalan hati. Amalan lisan jelas seperti membaca Al-Qur'an, berdakwah, dan seterusnya. Amalan dengan anggota badan seperti berjalan ke masjid, sholat lima waktu, haji, manasik umroh, dan seterusnya. Yang sunnah mempunyai wajib berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak-hak hamba. Semuanya itu termasuk kategori amal saleh. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Semakin kita menyempurnakan amal saleh, tentunya dengan ilmu yang kita miliki, maka semakin jauh dari kerugian. Tapi semakin sedikit amal saleh kita, maka semakin besar potensi kerugian yang akan kita alami. Loh, kok bisa rugi? Sudah lewat pada ayat atau pada surat sebelumnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, salah satu ciri penghuni neraka, wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal solehnya, masih ada yang ditimbang loh. Antara kejelekan dengan kebaikan, dua-duanya ada isinya, sama-sama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Khaffat mawazinuh, ringan timbangan kebaikannya. Apa jadinya? Fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka. Itu bentuk kerugian. Kenapa? Sedikit amal solehnya. Fani bidina azani Allahu wa iyyaku. Taisha namanya. Masalah? Sudah. Adzan terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allah. Tayyib. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, wattawasi bilhaq, dan sifat yang ketiga, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Alladhi huwal iman wal amalus salih. Kebenaran yang dimaksud tidak lain adalah mewasiatkan untuk menjaga keimanan dan mewasiatkan untuk gemar dan meningkatkan amal saleh. Ai yusi ba'duhum ba'dan bidzalik. Maksudnya kaum mukminin sebagian mereka senantiasa mengingatkan sebagian yang lain akan hal tersebut, keimanan dan amal saleh. Wa yahussuhu alaih, menganjurkan kepada saudaranya untuk menjaga keimanan dan tetap meningkatkan amal saleh. Wa yurghibuhu fih, memberikan dorongan dan motivasi yang tepat untuk menjaga keimanan dan amal salehnya. Ini ciri yang ketiga yang dibahasakan tadi seperti yang kita singgung dengan dakwah ilallah ya azza wajal. Yang namanya dakwah itu mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk tunduk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kemudian membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya dakwah ilallah ya azza wajal. Semakin besar andil seorang hamba dalam sifat yang ketiga ini, dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pula, semakin jauh pula dirinya dari yang namanya kerugian. Tapi kalau dia sama sekali tidak mau ikut andil dalam dakwah, sanibidina azani Allah wa iyakum, hanya memikirkan keselamatan dirinya pribadi, yang penting dia beriman, yang penting dia beramal soleh, urusan saudara saya faham atau enggak terserah dia, urusan saudara saya ini mau ikut musabaqah ya dalam urusan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan ataukah tidak, terserah dia. Mau saudara saya ini lalai atau ingat, taat atau maksiat, itu terserah dia. Yang penting saya beres, adapun saudara saya ya biar diurus sendiri. Ya. Ini sanabidina azani Allah wa iyakum, termasuk hamba-hamba yang masih akan mendapatkan kerugian. Dan itu menandakan kurang sempurnanya iman yang ada dalam hatinya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dalam tambahan riwayat yang lain, minal khair, dalam urusan kebaikan. Kalau dia menginginkan dirinya selamat, menginginkan dirinya faham keimanan, kemudian tahu beramal dengan amal yang saleh, bisa mempraktekannya, maka tanda kesempurnaan iman yang ada dalam hatinya, dia pun menginginkan hal yang sama dimiliki oleh saudaranya. Caranya apa? Berdakwah. Janibidina azani Allahu wa iyakum. Caranya apa? Disampaikan, disebarkan ilmunya. Janibidina azani Allahu wa iyakum. Diajari saudaranya. Ketika saudaranya lalai, diingatkan. Ketika saudaranya mulai futur, diingatkan. Ketika saudaranya mulai menjauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dipegang kembali tangannya, dibawa kepada jalan yang benar, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, sebagaimana dirinya sangat menginginkan agar senantiasa istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadza ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayatnya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin illa wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah menghancurkan, mengazab sebuah kaum karena kezaliman yang mereka lakukan, illa wa ahluha muslihun. Ya, kecuali kalau penduduk negeri tadi adalah orang-orang yang muslih. Muslih itu isim fa'il dari kata aslaha yuslihu islahan, membuat perbaikan. Ya, ngajak orang kepada salah, namanya muslih. Kalau ada orang-orang seperti ini, Allah tidak akan mengazab sebuah kaum. Ya, tapi kalau isinya enggak ada yang muslih, walaupun ada orang saleh di situ, akan tetap turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang azab yang merata yang bisa menyapu rata seluruh kaum tanpa menyisakan sedikit pun di antara mereka. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita tetap akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa fina as-salihun, dalam keadaan di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang saleh. Ingat katanya apa? Lafaz yang dipakai Aisyah, as-salihun, bukan muslihun. Ya, anahliku wa fina as-salihun, apakah kita akan tetap dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibinasakan dalam keadaan masih banyak orang-orang saleh di tengah kita? Rasul mengatakan, na'am, iya wahai Aisyah, tetap dibinasakan. Idza kathural khabath, kalau kejelekannya sudah merajalela. Walaupun masih banyak orang saleh, tapi enggak ada muslih, enggak ada orang yang melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah umat, hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri, ya, enggak mau tahu urusan orang lain, enggak mau tahu perbaikan keadaan umat, maka akan turun azab ikhwanibidina azani Allahu wa iyyaku. Itu kerugian. Walaupun dia punya iman, walaupun dia punya amal saleh, tapi kalau enggak ikut andil dalam dakwah ilallah ya azza wajal dengan sesuatu yang dia mampu, ya, akan besar potensi dia mendapatkan kerugian ikhwanibidina azani Allahu wa iyyaku. Dan yang keempat, kata Sa'di rahimahullah, wattawasi bisabri ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillah al-mu'limah. Sifat yang keempat, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk senantiasa sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang dirasa menyakitkan. Ya, diuji dengan musibah, jatuh sakit, itu bukan perkara yang mengenakkan. Tidak ada di antara manusia yang ingin jatuh sakit, semua ingin sehat. Harus sabar. Walaupun sakit, tetap menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berkeluh kesah. Diuji lagi, hanibidina azani Allah wa iyakum, sudah sedang sakit, diuji dengan rezeki yang seret. Sudah seret rezekinya, tahu-tahu dapat khabar dirinya di PHK. Masya Allah, ini jatuh ketimpa tangga, kena durian lagi. Itu ya. Bertumpuk-tumpuk musibahnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sabar. Ya, itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang menyakitkan. Tapi harus sabar dan tabah menghadapinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, fa innan nasra ma'al karbi. Nabi mengatakan, fa innan nasra ma'al karbi. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu turun setelah adanya al-karbi. Al-karbi itu kesulitan yang sangat yang dirasakan oleh hamba. Harus ada kesulitan dulu yang dihadapi, baru akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi ada sulitnya dulu. Jadi pahami? Hakala ihani bidina azani allahu wa iyyakum. Tinggal sejauh mana keyakinan kita terhadap berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita kurang sabar. Ya, ini kalau terus-terusan kayak gini Ustaz, enggak bisa makan. Mau enggak mau terpaksa ambil jalur yang haram wal iyadzu billah. Itu enggak sabar. Ya. Terkadang dia dituntut untuk melepaskan dunianya saat ini supaya enggak jatuh dalam keharaman. Dia merelakan. Dia lepaskan. Tapi siapa tahu setelah dia relakan, setelah dia lepaskan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dihapus kesulitannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diganti dengan kemudahan demi kemudahan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tinggal keyakinan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Adapun penjelasan lanjutan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.